di dunia dan di akhirat. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. A'lamun nas a'rafuhum bidzalika 'ala at-tafsil. Manusia yang dikatakan paling alim adalah manusia yang paling mengerti apa yang bermanfaat baginya dan apa yang merugikan baginya di dunia dan di akhirat, maka dia paling alim. Wa aqwahum wa akyasuhum man qawiya 'ala nafsihi wa iradatihi. Orang yang paling kuat, orang yang paling cerdas adalah orang yang bisa menundukkan dirinya untuk mengikuti apa yang telah diketahuinya, mengambil yang bermanfaat dan menghindari yang bermadharat di dunia dan akhirat. Berarti orang itu paling kuat, paling cerdas, paling jenius. Sehingga barakallahu fikum, sudah sering kita singgung bahwa yang namanya ilmu bukan sekadar teori. Tetapi kalau dia mengerti apa yang bermanfaat kemudian dia ambil, dan dia tahu apa yang bermadharat kemudian dia hindari, berarti orang itu cerdas, alim. Fasta'malaha fima yanfa'uhu wa kaffaha amma yadurruhu. Maka orang yang cerdas, orang yang alim adalah orang yang menggunakan perkara-perkara yang bermanfaat untuk manfaat dirinya dan menghentikan apa yang akan bermadarat bagi dirinya. Bukan hanya ukuran dunia, dunia dan akhirat. Kamu katakan apa? Kalau ada seorang yang melakukan sesuatu sehingga dirinya terbakar, atau dirinya tersayat, atau dirinya dirugikan, kamu katakan apa? Bodoh kamu. Iya kan? Dan itu kebodohan kecil. Mengapa kebodohan kecil? Karena yang dirugikan badannya dan dirinya di dunia sesaat. Tetapi yang lebih bodoh lagi adalah kalau dia mengerjakan sesuatu yang menyebabkan dia masuk neraka. Dia berbuat sesuatu yang menyebabkan dia terjerumus dalam neraka jahannam sab'ina kharifa. Yang lebih bodoh lagi adalah yang dia lakukan sesuatu yang menyebabkan Allah murka, marah kepadanya. Ini lebih bodoh lagi. Tadi rugi, ini juga rugi. Tadi rugi dunia, ini rugi akhirat. Berarti siapa yang aqyas? Siapa yang kayis? Siapa yang cerdas? Orang yang paling kuat, orang yang paling cerdas, orang yang paling jenius, orang yang paling alim adalah orang yang tahu mana yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Kemudian dikerjakan. Dan dia tahu apa yang merugikannya di dunia dan di akhirat. Kemudian dia hindari. Baru cerdas. Kalau hanya tahu saja, tapi enggak dikerjakan, tetap bodoh. Apa contohnya? Saya masih ingat, saya sudah ucapkan di sini. Seorang anak yang tahu api itu bisa membakar, tapi dia mainin api di kasurnya. Orang tuanya akan bilang, bodoh kamu. Bukankah kamu, apa kamu tidak tahu kalau api itu akan membakar? Tahu sih, Ma. Tahu sih, Bi. Dan terus, kenapa main api di kasur? Itu namanya bodoh. Walaupun tahu, tetapi tidak beramal dengan sebagaimana mestinya. Bahkan semestinya kalaupun perlu terhadap api tersebut untuk hajat yang bermanfaat, dia akan siapkan perangkat-perangkat kalau terjadi kebakaran. Lihatlah kecerdasan mereka dalam masalah dunia. Setiap ada sesuatu yang berkait dengan api atau gas atau sesuatu, mesti ada pemadam kebakaran. Karena khawatir akan terjadi mudharat. Barakallahu fikum, yang lebih penting dari itu adalah manfaat di akhirat dan mudharat di akhirat. Qala rahimahullah, berkata lagi Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa fi dhalika tafawatat ma'arifun nas wa himamuhum wa manaziluhum. Dan disinilah terjadi perbedaan-perbedaan di antara manusia. Tafawatat maknanya berbeda-beda. Ma'arifun nas, pengenalan manusia terhadap mana yang bermanfaat, mana yang bermadharat, berbeda-beda. Ada yang tahu sedikit, ada yang tahu agak banyak, ada yang tahu lebih banyak, ada yang tahu paling banyak, masya Allah. Wahimamuhum wa manaziluhum. Demikian pula semangat mereka untuk mengikuti yang bermanfaat dan menghindari yang bermadharat. Semangatnya juga berbeda-beda. Ada yang sekedarnya saja, ada yang sangat semangat, ada yang berpikir ini harus sebagai tujuan utama saya untuk mendapatkan manfaat dunia dan manfaat akhirat dan berlindung dari kejelekan dunia dan kejelekan akhirat. Fa'arafuhum man kana 'arifan bi asbabis sa'adah. Berarti yang paling pandai di antara mereka adalah yang paling tahu mana jalan-jalan yang akan membahagiakan dan mana jalan-jalan yang akan menyengsarakan. Fiddarain, fiddarain, fiddarain. Orang yang paling pandai adalah orang yang tahu mana jalan-jalan yang membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan tahu apa yang akan menyengsarakan syakawah di dunia dan di akhirat. Warsyaduhum man athara hadhihi ala hadhih. Dan yang paling terbimbing adalah orang yang bisa lebih mementingkan yang merupakan jalan-jalan kebahagiaan mengalahkan jalan-jalan kesengsaraan. Berarti dia terbimbing. Arsyaduhum. Yang paling terbimbing. Kama ana asfahahum. Demikian pula sebaliknya yang paling safih, yang paling dungu adalah yang sebaliknya. Mementingkan perkara yang menyengsarakan dan meninggalkan apa yang membahagiakan. Lebih dungu lagi. Dari yang tadi paling cerdas adalah yang lebih mementingkan jalan-jalan kebahagiaan dan mengalahkan jalan-jalan kesengsaraan. Berarti yang asfahum aksal amr, yang membaliknya. Mementingkan jalan-jalan kesengsaraan, melalaikan jalan-jalan kebahagiaan. Baik, sekarang kembali pada ucapan pertama Ibnu Qayyim. Dosa-dosa mengkhianati seorang hamba yang melakukannya dalam masalah ini. Saya ulangi, dosa-dosa akan mengkhianati pelakunya dalam masalah tadi. Apa kata Ibnu Qayyim? Wal ma'asi takhunul 'abda ahwaja ma kana ila nafsihi fi tahsil hadzal ilm. Dosa-dosa itu akan mengkhianati seorang hamba, akan mengkhianati pelakunya pada perkara yang paling penting, pada perkara yang paling dibutuhkan oleh seorang jiwa atau sesosok jiwa, yaitu fi tahsil hadzal ilm, yaitu dalam mendapatkan ilmu tadi. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menyengsarakan, mana yang membahagiakan di dunia dan di akhirat. Wa itharul hadzil asrafil aliyid daim 'ala al hadzil khasisil adna al munqati'. Dosa-dosa tadi akan mengkhianatinya dan akan menjadikan orang itu justru itharul hadzil asrafil ali, yang harusnya seorang hamba lebih mementingkan bagian yang asyraf, yang mulia. Al-ali, yang tinggi. Ad-daim, yang terus menerus. Daripada bagian yang hina, rendah, dan terputus. Dosa-dosa tadi mengkhianati seorang hamba terhadap ilmu tadi, ditutupi ilmunya, dikaburkan, disamarkan. Maka kamu lihat, orang yang memiliki rumah yang bagus, kamar yang bagus, ranjang yang bagus, tetapi dia tidur diselokan. Apa itu? Dungu. Kok bisa tidur diselokan? Ada Ustaz manusia seperti itu? Ada! yaitu mereka-mereka yang kecanduan narkoba. Kemudian dia membayar uang tidak sedikit. Kemudian dia teler dan dia tertidur di selokan sampai pagi hari. Itu baru dunia. Dosa-dosanya menjadikan dia lebih mementingkan kerendahan, kehinaan daripada kemuliaan. Lebih memilih yang kotor daripada yang bersih. Lebih memilih yang najis daripada yang suci. Man yakhunuhu? Siapa yang mengkhianatinya? Kok jiwanya bisa memilih yang salah? Dosa-dosa dia yang mengkhianatinya. Tidak lagi bisa berpikir jernih. Bagaimana menjaga kesehatannya? Justru dia merusak kesehatannya dan membunuh dirinya. Na'udzubillah, di salah satu negara-negara kafir, karena sudah tidak bisa lagi mengatasi, akhirnya melokalisasi. Tidak lagi bisa mengatasi. Akhirnya mengurung saja. Kalau yang mau narkoba-narkoba di sini, dibikin batas taman yang luas. Taman luas. Kemudian di situ sediakan narkoba apa yang mereka mau. Tapi tidak boleh keluar dari situ. Setiap hari ada yang mati overdosis. Dan itu pemerintahnya membiarkan. Biar suruh pada mati mereka. Yang penting jangan menulari yang di luar. Ikhwan ibn a'azakullah, mengerikan. Tinggal tulang dengan kulitnya saja. Mata dalam, kering, seperti tengkorak. Mati tergeletak. Besok ada yang tersungkur lagi mati. Besok ada yang begitu lagi. Di pojok sana ada yang nyuntik, di pojok sana ada yang minum khamr, di pojok sana ada yang sabu-sabu, ada yang menghisap ini dan seterusnya. Na'udzubillahi min hadzal dhalal. Tetapi yang saya gambarkan mengerikan ini, itu kecil dibandingkan dengan masalah akhirat nanti. Yang lebih mengerikan lagi, yaitu neraka jahannam khalidan fiha. Seharusnya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dan sebagaimana dikatakan oleh para ulama seluruhnya tanpa ada perbedaan, kata beliau, harusnya itharu al-hadzil ashraf al-ali ad-daim. Seorang manusia harusnya memilih bagian yang lebih mulia, lebih tinggi, lebih kekal. Mana itu? Jannah. Daripada bagian yang rendah, hina, dan sementara. Yaitu dunia. Fa'idha waqa makruhun wahtaja ila takhallusu minhu. Kalau terjadi sesuatu yang tidak disukai dan dia ingin lepas daripadanya, khonahu qalbu, hatinya mengkhianatinya. Dosa-dosanya mengkhianatinya sehingga tidak lagi normal. Di depannya sesuatu yang merusak dirinya. Enggak, saya akan mati, saya akan binasa, saya akan hancur. Tapi terus tangannya maju lagi. Tapi sekali ini aja. Ambil lagi. Besok begitu lagi. Besok begitu lagi sampai binasa. Ya khana bin na'azakumullah. Padahal otaknya berpikir bahwa ini menghancurkan saya. Ini membinasakan saya. Tahu. Tapi begitu ingin takhallus minhu. Khonahu nafsu. Nafsunya mengkhianatinya. Tapi itu enak loh. Itu begini loh. Itu begini loh. Fatahjubuhu adzunub. Fatahjubuhu adzunub. Maka dia dihalangi untuk taubat oleh dosa-dosanya. Fatahjubuhu adzunub an kamali hadzal ilm. Dan ditutupi pula pandangan hatinya terhadap ilmu tadi. Ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Mulai kabur. Tidak jelas. Ini enak. Enggak peduli akibatnya. Itu capek. Enggak perlu hasil, enggak dipeduli hasil yang baiknya. Wa anil istighal bima huwa awla bihi wa anfa'lahu fid darain. Dan juga ditutupi hatinya, ditutupi pandangannya, ditutupi semangatnya untuk sibuk dengan yang lebih utama, dengan yang akan lebih bermanfaat di dunia dan di akhirat, dihalangi oleh dosa-dosa tadi. Fa idza waqa'a makruhun, maka jika terjadi satu yang tidak disukai dan dia ingin melepas daripadanya, enggak bisa. Khanahu qalbuh wa nafsuhu wa jawarihuh. Dikhianati oleh nafsunya, dikhianati oleh hatinya, dikhianati oleh anggota badannya. Bayangkan, pikirannya mengatakan jangan, jangan, jangan, tapi tangannya tetap maju. Jangan, jangan. Aduh, jangan. Sehingga saya pernah mendapatkan seseorang, wallahi, saya tidak dusta. Orang itu berkata sambil memegang rokok, ini syaitan sambil ngerokok. Kan aneh. Kenapa dihisap? Padahal mulutnya mengucapkan benar, ini godaan syaitan, ini syaitan iblis, sambil menghisap rokoknya. Apa yang salah pada dia? Pikirannya benar, dikhianati oleh tangannya, dikhianati oleh hawa nafsunya, dikhianati oleh jiwanya sendiri. Barakallahu fikum, itu mengerikan. Sangat-sangat mengerikan. Wa kana bimanzilati rajulin ma'ahu sayf. Kata Ibnu Qayyim, permisalannya seperti permisalan orang yang memiliki pedang. Dan pedang tadi terlalu lama di dalam sarungnya, sehingga berkarat dan susah dicabut. Lazima qirabuhu, maka dia selalu di sarungnya dan gak bisa dilepas. Bihaitsu la yanjadib ma'a sahibihi idza jadabahu. Di mana tidak bisa tercabut ketika dia berupaya untuk mencabutnya. Gak bisa. Tiba-tiba datang musuh. Menyerang dia, ingin membunuhnya. Dan dia ingin melawan. Dia mencabut pedangnya, tidak tercabut. Terus berupaya untuk mencabutnya, juga tidak tercabut sampai dia terbunuh. Gambaran Ibnu Qayyim sangat bagus sekali. Dia melihat musuh ingin melawan, tapi pedangnya mengkhianatinya. Dia cabut, susah. Sudah terlalu lama di sarungnya, sudah berkarat, sudah. Akhwani bin na'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian orang-orang tadi yang sudah bergelimang dosa, yang sudah tenggelam dalam dosa. Ketika dia ingin menyelamatkan diri dari akibat dosa yang satu, nafsunya mengkhianatinya. Ketika dia sudah tahu bahwa ini akan merusak, ini akan membahayakan, ini akan membunuh saya, tidak bisa. Dicabut pedangnya, tidak tercabut. Dipaksa, tidak tercabut sampai dia kalah. Wa kadzalikal qalbu, demikian pula yang namanya hati. Yasda bidzunub, hati pun bisa berkarat dengan dosa-dosa. Wa yasiru muthqanan bil marad, dan kemudian hati tersebut dijangkiti berbagai macam penyakit-penyakit hati. Fa idza taja ila muharabatil adu, ketika dia ingin melawan musuhnya yaitu syaitan dan anak buahnya, lam yajid ma'ahu minhu syai'a, dia tidak memiliki senjata apapun. Dia memakai hatinya, hatinya sudah berkarat. Dia memandang pandangannya sudah rabun. Dia ingin memakai apalagi senjata yang dia punya, tidak bisa lagi. Semuanya mengkhianati dirinya. Wal 'abdu innama yuharibu wa yusawilu wa yuqaddim biqalbihi. Sedangkan seorang hamba, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, akan melawan, akan memerangi, akan menghadapi musuh itu dengan hatinya. Musuh yang bernama syaitan, dia akan melawan dengan hatinya. Dengan tangan begini-begini enggak kena. Pukul, sikat, karate, enggak bisa. Harus dengan hati yang kuat, hati yang kokoh. Wal jawarih tab'un lil qalb, adapun anggota badan ikut hati. Kalau hatinya nyuruh, ya akan berbuat, kalau tidak ya tidak. Fa idza lam yakun indahu mallakaha, quwwatun yadfa'u biha famadhannu biha. Kalau tidak ada hati yang memimpinnya, kalau hatinya sudah kotor, hatinya sudah berkarat, enggak ada yang memerintah anggota badannya, apakah anggota badannya akan berbuat? Tidak bisa berbuat apapun. Wa kadzalika an-nafs fa innaha tatakhannas bisyahawati wal ma'asi. Demikian pula nafsu, demikian pula jiwa ini, dia akan menjadi banci, akan menjadi lemah dengan syahwat dan kemaksiatan. Wa tad'uf, akan menjadi lemah. Takhannas, akan menjadi banci. Tad'uf, akan menjadi lemah. A'ni an-nafsul mutmainnah, yang saya maksud adalah nafsul mutmainnahnya yang kemudian melemah. Kemudian tidak lagi memiliki keberanian. Takhannas. Wa in kanal ammarah taqawwa wa tata'assad. Sedangkan nafsu ammarahnya justru bertambah kuat. Manusia memiliki dua jiwa. Nafsul ammarah dengan nafsul mutmainnah. Adapun nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang tentram, selalu mengarah pada kebaikan-kebaikan. Adapun nafsul ammarah, dikatakan oleh Allah, ammaratun bisu, selalu menyuruh pada kejelekan-kejelekan. Tetapi barakallahu fikum, karena dosa yang dilakukannya diulangi lagi, sampai kemudian hati itu berkarat, maka jiwa yang mutmainnahnya melemah, dan nafsul ammarahnya semakin kuat. Tataqawwa wa tataassad. Wa kullama qawiyat hadhihi dha'ufat tilk. Kata Ibnu Qayyim, dan setiap semakin kuat yang ini akan semakin lemah yang itu. Kalau semakin kuat yang itu akan semakin lemah yang ini. Jiwa nafsul mutmainnah dan jiwa nafsul ammarah. Kalau nafsul mutmainnahnya melemah, nafsul ammarahnya semakin kuat. Tetapi kalau nafsul mutmainnahnya semakin kuat, nafsul ammarahnya akan semakin lemah. Wahakadha. Fayabqal hukum wat tasarruf lil ammarah. Kalau sudah nafsul mutmainnahnya semakin melemah dan nafsul ammarahnya semakin kuat, maka yang tersisa adalah hukum dan perbuatan dari nafsul ammarah bisu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini selalu mengarah pada kejelekan-kejelekan. Yani nafsul ammarah atau nafsu yang sering disebut dalam bahasa Indonesia dengan nafsu. Warubama matat nafsuhul mutmainnah mautan. Bahkan bisa jadi nafsul mutmainnahnya mati sama sekali, hilang. La yartajimahu hayah, yang tidak diharapkan hidup lagi. Fahadha mayyitun fid dunya, maka orang ini seperti mayyit di dunia. Mayyitun fil barzakh, dan dia mayyit di dalam barzakhnya. Ghaira hayyin fil akhirah, dan tidak hidup di akhirat. Hayatan yantafi'u biha, tidak hidup dengan kehidupan yang bermanfaat. Di dunia hidupnya tidak bermanfaat. Dikubur juga ketika dibangkitkan tidak bermanfaat, bahkan tersiksa dengan siksa kubur. Di akhirat juga kehidupannya bukan kehidupannya hakiki, kehidupan bainal hayati wal maut. Kehidupan di antara mati dan hidup. Kalau kita bicara sakit, lebih sakit dan yang puncaknya sakit. Setelah itu apa? Mati. Nah, orang dalam keadaan disiksa, uti di puncaknya rasa sakit, tapi tidak mati. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan sakit yang sudah harusnya mati, tapi tidak mati-mati. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha. Setiap kulit-kulitnya ini kering, terbakar, hangus, maka Allah ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqal azab, untuk merasakan azab. Ikhwan ibn na'azukumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah itu disebut hidup? Tidak juga. Apa dikatakan mati? Tidak juga. tersiksa terus menerus. Bal hayatu hayatun yudrik bihal alam faqad. Bahkan kehidupannya dia di akhirat nanti adalah kehidupan yang hanya untuk merasakan azab. Kehidupannya hanya kehidupan untuk merasakan sakitnya disiksa. Wal maqsudu annal abda idza waqa fi shiddatin aw kurbatin aw baliyatin khanahu qalbuhu wa lisanuhu. Maksudnya adalah bahwa seorang hamba jika terjadi padanya kesusahan, bencana, musibah, dan seterusnya, hatinya dan lidahnya dan anggota badannya akan mengkhianati dirinya. Dikatakan yakhunuhu akan dikhianati oleh hatinya dan lidahnya dan anggota badannya dari apa yang paling bermanfaat. Fala yanjadib qalbuhu litawakkul 'ala Allah. Ini orang sedang diadab, disiksa dengan berbagai macam musibah di dunia. Bencana, rasa sakit, musibah, segala macam. Kesengsaraan. Tentunya dia ingin selamat dari itu. Biasanya, seorang muslim kalau mendapatkan musibah akan rujuk. Ya Allah ampunilah aku, kan begitu. Tetapi kali ini, kali itu, dosa-dosanya mengkhianati. Gampang. Kesana saja. Ada dukun fulani. Kamu datang, besok hilang. Astagfirullah. Justru bertambah dengan kesyirikan. Kalau tidak, ada jimat fulani. Kamu pakai di tanganmu cincin tersebut, kamu terlindungi dari segala macam madarat. Bayangkan yang harusnya dia bisa kembali saat itu, bertaubat dan menyesal, justru sebaliknya bertambah jauh, bertambah jauh, bertambah jauh. Fala yanjadibu qalbuhu litawakkul, bukan terseret kepada tawakal kepada Allah, meratap kepada Allah, kembali kepada Allah, wal inabah ilaih, wal jam'iyyati alaih. Bukannya dia kembali kepada Allah, meratap kepada Allah, minta ampun pada Allah, bergantung pada Allah. Tidak. Justru sebaliknya, semakin menjauh dari Allah, semakin bermaksiat, semakin berbuat kesyirikan, semakin dia berbuat kekafiran. Yang harusnya dia tadarru' wa tadallul wal inkisar baina yadayhi. Yang seharusnya dia tadarru' tunduk wa tadallul merendah di hadapan Allah, wal inkisar menangis meratap di hadapannya. Wala yutawwi'uhu lisanu lidzikrihi, tetapi lidahnya susah untuk digerakkan mengucapkan kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih. Enggak bisa. Lidahnya kelu untuk mengucapkan kalimat dzikir. Wa in dzakarahu bilisanih, kalaupun ternyata lidahnya bisa mengucapkan, lam yajma' baina qalbihi. Ketika lidahnya berhasil mengucapkan la ilaha illallah atau mengucapkan dengan kalimat-kalimat taubat, astaghfirullah wa atubu ilaih, dan seterusnya, hatinya tidak sinkron. Tidak ikut hatinya. Hatinya masih berkata, apa bisa dengan kalimat seperti ini saya sembuh? Astaghfirullah. Masih dikhianati oleh hatinya. Wa in dzakarahu bilisanihi lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi, kalaupun bisa mengucapkannya tidak sinkron antara lidahnya dengan hatinya. Hatinya tetap menggelambir kemana-mana, bahkan tetap menentangnya. Apa bisa kalimat ini bisa menyelamatkan saya dari musibah ini? Astagfirullah. Fayanhabisul qalbu 'alal lisan, maka hati ini terkurung. Dengan lisannya behezyuk sirudzikr, atau menghalangi hatinya terhadap lisannya yang telah mengucapkan dzikir. Lisannya mengucapkan dzikir, hatinya menentang. Ya sekedar saya ucapkan ini, saya enggak yakin tuh apa bisa menyembuhkan. Walau arad min jawarihi an tu'inuhu bi ta'atin, kalaupun jawarihnya ingin melakukan sesuatu anggota badannya. Tadfa anhu lam tanqad lahu wa lam tutawi'u, kalaupun anggota badannya ingin digerakkan untuk mentaati perintah Allah agar selamat dari kesusahannya, tidak dituruti. Lam tanqad lahu wa lam tutawi'u, enggak mau terikat dan enggak mau disuruh anggota badannya. Wa hadza kulluhu atharu adz-dzunub wal ma'asi, ini semua akibat dosa-dosa dan kemaksiatan. Pikirannya, aduh saya ingin duduk, ingin baca Quran, saya ingin salat, saya ingin, tapi badannya tetap diam saja. Kaman lahu jundun yadfa'una anhu al-a'da, gambarannya seperti seseorang yang punya tentara yang bisa dipakai untuk menyerang musuh. Fa'amala junduhu, tetapi tentara itu tidak mau diperintah. Apa gunanya tentara tersebut? Serang. Diam aja tentaranya. Enggak ada yang mau tunduk. Tidak ada yang mau menyatakan siap. Enggak ada. Fa'amala junduhu wa dayya'ahum wa adha'afahum, maka dia punya tentara tidak bermanfaat. Karena tentaranya sendiri menyia-nyiakan pimpinannya dan menyia-nyiakan mereka, melemahkan mereka. Wa qata'a akhbarahum, maka terputuslah berita mereka, habis. Tsuma arada minhum 'inda hujumil 'adu, demikian pula ketika ingin menyerang musuh. An yastafrighu wus'ahum, agar menghabiskan seluruh upaya, seluruh usaha, pakai seluruhnya. Fiddafa 'anhu bighairi quwwah, ternyata tetap tidak mau bergerak. Itu gambarannya. Hatinya atau dirinya ingin selamat dari kesengsaraan ini. Susah untuk digerakkan lidahnya untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang menyelamatkan. Yaitu kalimat thayyibah. Doa, zikir, taubat, dan seterusnya. Susah. Kalaupun terucap, hatinya tidak sinkron. Masih menentang lidahnya. Kamu ngomong apa? Gak akan manfaat, kata hatinya. Kamu ngomong apa dikritikan seperti itu? Apa bisa sembuh dengan itu? Dan ketika badannya, kalau gitu saya akan sholat, saya akan berbuat baik, saya akan baca Quran, badannya tidak bisa digerakkan. Tidak taat pada nafsul mutmainnah. Karena yang lebih menang adalah nafsul ammarah. Yang lebih kuat adalah dorongan kepada kemaksiatan. Ikhwan ibn na'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakullah. Thumma arada minhum indal hujum. Hadha wa thamma amrun akhwaf min dalik. Kata Ibn Qayyim, ini. Dan di sana, thamma di sini, hunaka maknanya. Dengan fathah di tha. Bukan thumma yang bermakna kemudian, tapi sama. Wa thamma amrun akhwaf min dzalik, dan di sana ada perkara yang lebih menakutkan. Wa adha wa amar, lebih mengerikan dan lebih pahit. Wa huwa an yakhunuhu qalbuhu wa lisanuhu 'inda al-ihtidar, yaitu ketika lidahnya dan hatinya berkhianat ketika akan matinya. Datang malakul maut dan mencabut nyawanya. Maka dia ingin mengucapkan syahadat, ingin bertaubat, tetapi hatinya dan lidahnya menentang, sehingga tidak bisa berbuat apapun. Yani ketika intiqal ilallahi ta'ala, ketika ingin kembali kepada Allah, ketika akan diwafatkan, khanahu qalbuhu wa lisanuhu, farubbama ta'adzara 'alaihi an-nutqu bisyahadah, sehingga bisa jadi dia terhalang untuk tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid di akhir hidupnya. Kama syahada an-nas katsiran minal muhtadirina asabahum dzalik, sebagaimana disaksikan di tengah-tengah manusia, kebanyakan orang yang muhtadirin, kebanyakan ahli maksiat, ketika wafatnya tidak bisa menyebutkan la ilaha illallah, Dan dikisahkan beberapa ulama. Di antaranya Syekh Jamil Zainu. Ada seorang anak muda. Yang kebut-kebutan dengan mobilnya. Dengan suara musik yang sangat keras. Dengan lagu yang sangat keras. Kecelakaan. Dan dia hampir mati. Keluarganya mentalkinnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wallahi anak muda tersebut tidak mengucapkan kecuali bait terakhir dari lagu di mobilnya. Terus diulang-ulang kalimat itu. Sampai matinya. Tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Khanahu lisanuh. Khanahu qalbuh. Karena apa? Karena dosanya dan kemaksiatannya. Jangan anggap enteng masalah musik dan lagu-lagu. Jangan anggap enteng masalah nyanyian-nyanyian. Ternyata bisa menghalangi seseorang dari husnul khatimah. Bisa menghalangi seseorang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya. Kama syahadan nas kathiran minal muhtadirin. Hatta qila li ba'dihim. Hingga dikatakan pada seseorang yang akan wafat. Qul la ilaha illallah. Dia berkata, la astati an aquluha. Aku tidak bisa. Orang lain lagi ditalqin ketika akan wafatnya. Qul la ilaha illallah. Tiba-tiba dia hanya berkata, syah, ruh, halbat, thumma qadha, kemudian mati. Hanya menyebut kambing, sapi. Ruh. Alabtuk. Oh kalahkan engkau. Gak tahu siapa yang dikalahkan. Yang diingat adalah urusan dunianya, perdagangannya, bisnisnya, dan ternak-ternaknya. Akhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qila lil akhir, kejadian lagi kata Ibnu Qayyim, ketika seseorang dikatakan qul la ilaha illallah ketika ihtidar, ketika akan wafatnya. La ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Orang tadi hanya berkata, ya rubba qailatin yawman wa qad ta'ibat, kaifa at-tariq ila hamamin munjabi. Duhai, kiranya ada seorang wanita pada satu hari yang bertanya kepadaku dengan lelah, mana jalan menuju hammam munjabi. Syair yang dibacakan, syair-syair yang disebut atau yang dibacakan oleh mereka dalam urusan cinta kasih gombal. Saya katakan gombal karena gak ada kejujuran di dalamnya. Hanya nafsu. Hanya birahi. Setelah terpuaskan birahinya selesai. Gak ada lagi tadi cinta muluk-muluk tadi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kisahnya Hammam Munjab adalah ketika ada seseorang di zaman jahiliyah bertemu dengan seorang wanita. Wanita ini, wanita muda, mencari-cari tempat pemandian umum yang biasa dia ke situ, gak ketemu. Sampai lelah, ketemu dia. Tolong, di mana Hammam Munjab? Oh ada, dalam, masuk. Dimasukkan ke rumahnya. Udah terpikir dia untuk berzina dengannya. Dia tawarkan ini, dia tawarkan itu. Ketika wanita tadi sudah merasa, maka dia berkata, sebentar, aku akan ngambil sesuatu yang akan lebih membuat indah. Kemudian dia keluar, percaya orang tadi, dan gak kembali lagi selamanya. Sampai orang tadi sangat menyesalnya, kenapa aku lepas dia. Dia mendendangkan sebuah syair. Dan syairnya jadi terkenal. Duhai, kiranya ada seorang wanita yang bertanya kepadaku dengan kelelahan, mana Hammam Munjabi? Orang berbuat dosa gagal, kok disesali? Dan kemudian didendangkan oleh mereka. Dan sampai matinya ketika disebutkan qul la ilaha illallah, masih mengingat syair itu. syair tentang Hammam al-Munjabi. Assalamu alaikum wa hidayah wa rahmah wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira subhanakallahi bihamdika shalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.